Asalkan tujuan kita sudah mencapai seperti itu, maka kita boleh mengqasar, tapi harus terpenuhi syarat yang lainnya. Syarat yang lainnya disebutkan tidak di sini ya. Ada berapa? Ada 7. Kita baca syarat selanjutnya. Nah, kapan kita mulai boleh mengqasar? Kemarin sudah disebutkan. Kalau sudah kita keluar dari kampung kita. Kemudian syarat selanjutnya, al-ilmu bi ayyakuna mubahan. Bepergian kita tadi bukan untuk maksiat. Ada orang niat mencuri, enggak boleh mengqasar salat, enggak boleh ngambil rukhsah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi, ya namanya kemurahan itu enggak boleh dibarengi dengan kemaksiatan. Tapi kalau maksiatnya terjadi di tengah jalan, lain cerita. Siapa yang tidak bisa tidak bermaksiat dari kita? Yang penting niatnya benar ke rumah paman ziarah. Di tengah jalan melihat yang haram, tetap boleh mengqasar. Karena yang penting tujuannya bukan untuk maksiat. Tujuan saya ada orang mau niat mencuri di Jogja sana, pergi enggak boleh mengqasar. Jadi harus ada perbedaan ya. Safar itu catatan kecil ya. Safar ada dua ya. Safar qasir sama safar tawil. Safar qasir adalah semua perjalanan atau bepergiannya seseorang yang tidak mencapai 84 kilo. Kalau safar tawil, safar panjang adalah bepergian yang tujuannya mencapai 84 kilo. Qasir dan kalau safar tawil boleh qasar. Ingat ya, safar yang panjang baru boleh qasar. Tapi kalau safar yang tidak tawil, safar qasir enggak boleh qasar. Baik, kemarin kita membahas masalah apa? Safar qasir, safar pendek. Salat di atas kendaraan tidak harus safar tawil. Masih ingat ya? Sholat di atas kendaraan boleh asalkan kita sudah meninggalkan kampung kita. Bahkan sampai bukan sekedar bukan kampung besar, kampung kecil sudah boleh. Lanjutnya, wal ilmu bi jawazil qasri, mengetahui bahwasanya boleh mengqasar. Artinya jamaah 4 rakaat, maka enggak ada masalah niatnya, enggak ada perubahan. Tapi kalau qasar akan berubah menjadi 2 rakaat. Maka niat mengqasarnya harus dari awal takbiratul ihram. Ini tambahan. Ingat, dalam salat normal, salat normal maka tangga. Salat normal yang wajib apa yang harus dihadirkan di dalam niat? Salat wajib ada 3. Al-qasdu bermaksud menyebut sholatnya, menentukan kefarduannya. Faham tak? 3. Untuk qasar ditambah yang 4 untuk qasar saja. Menyebut kalau sholat jadi qasar. Harus gitu. Kalau enggak jadi 4 nanti. Aku niat duhur. Duhur biasa berapa? 4. Harus aku niat sholat duhur qasar. Itu sudah sah niatnya. Sengaja Buya sederhanakan niatnya biar orang awam dengar ini bisa ngikuti. Jangan gara-gara enggak bisa niat bahasa Arabnya lalu tidak mengkosor salat. Jadi niatnya aku niat salat duhur kosor. Waktu takbiratul ihram kalimat kosor dihadirkan. Maksud makna kosor dihadirkan. Baik. Wa an takuna salatu rubaiyatan. Salatnya salat 4 rakaat yang dikosor. Karena 4 itu jadi separuh, dia panggil ambil separuh jadi 2. Coba kalau salat maghrib diambil separuh. 1,5. Rubaiyah. Kemudian wa dawamu safari ila tamamiha. Dia dianggap sebagai seorang musafir sampai salatnya sempurna. Sempurna. Jadi sepanjang dia melakukan sholat itu memang dia musafir. Ini kebayang di mana? Sholat di atas kapal, ya. Sholat di atas mobil, kebetulan mobilnya ngadep ke barat, bisnya ngadep ke barat, memenuhi syarat, menutup aurat, punya wudhu, sudah tahu nih bis di pantura sana kan ke barat, kiblatnya jelas. Wah, sholat subuh. Enak kalau sholat subuh waktu ini terus langsung sholatnya duduk. Karena kalau berdiri goncang nanti. Duduk boleh. Tapi ngadep ke bawah, ke barat. Atau sholat, ya sholat yang dikosor ini, sholat duhur. Dari di pantura sana, berjalan ke arah barat. Lagi sholat duhur, ngebut besinya. Baru satu rakaat masuk. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Ah. Bagaimana? Langsung dijadikan 4. Karena apa? Bepergiannya sudah terputus karena kita sudah masuk perbatasan. Kalau kita tinggal di Cirebon tadi, perbatasan kampung kita. Jadi berakhirnya bepergian itu adalah mulainya disebut bepergian. Jadi di tapal batas yang kita disebut sebagai bepergian, itulah nanti akhir bepergian juga. Paham enggak? Jadi tapal batas tadi, tapal batas kampung kita, itulah awal kita disebut bepergian. Maka di saat memasuki tapal batas itu juga akhir bepergian kita. Nah ini harus tawa musafir ila tamamiha. Maka termasuk akhir bepergian kita itu adalah, ingat kemarin, siapapun yang tinggal di sebuah tempat, kita harus tahu orang mukim, ya, orang mukim tidak boleh mengkosor dan tidak boleh menjamak. Orang mukim adalah orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh. Arba ayam kawamil ya, 4 hari utuh. Jadi kalau kita menghitung, kalau kita niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh, ingat kemarin, yang ini banyak kesalahpahaman dari para santri juga. Kalau kita sudah niat di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh, maka dari semenjak kita menginjakkan kaki ke tapal batas tempat tersebut, kita sudah bukan musafir lagi, kita sudah menjadi mukim. Kalian mau bertamu di sebuah pesantren Al-Bahjah di Cianjur sana misalnya, berjalanan sampai di sana cukup masuk wilayah kampung pondok karena niatnya lebih dari 4 hari, sudah menginjakkan kaki, sudah dianggap mukim, tidak boleh lagi menjamak dan mengkosor. Alangkah banyaknya santri yang salah di sini. Oh, ada santri, mungkin setengah ustadz juga, di sini masih mengkosor, menjamak, mengkosor, menjamak. Ajib. Padahal di sini tinggal lama. Kumatrosah Ramadan kan lama. Misalnya. Gak bisa, karena sudah niat lebih berapa? 4 hari. Lebih 4 hari enggak bisa. Bukan jamak lagi. Lah 4 hari itu hitungannya begini, 4 hari utuh. Misalnya hari ini hari apa? Hari Senin. Kalian mau datang mau tinggal di Jogja mulai hari datang sana hari Senin. Senin enggak dihitung. Baru dihitung utuh kapan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau niat tinggal di sana sampai hari Sabtu, berarti empatnya sempurna. Bukan Seninnya dihitung. Karena Seninnya bukan kamil, yang kamil enggak dihitung. Ghairu yaumi dukhul wal khuruj, ghairu yaumi dukhuli wal khuruj, selain hari masuk enggak dihitung. Hari keluar juga dihitung. Selesai? Nah. Kemudian yang kedua, ini bagi orang yang nyampe itu. Ini pemahamannya. Bagi orang yang dia tinggal 4 hari lebih, 4 hari sempurna tidak boleh menjamak dan mengqasar. Yang kedua, bagi orang yang berpindah-pindah. Asalkan setiap tempat tidak lebih dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar dan menjamak sepanjang hidupnya. Pilot enggak pernah pulang kampung dia. Sopir baik. Yang ketiga, kita pun bisa, misalnya di Jakarta 3 hari atau 4 hari tapi kepotong, enggak sampai 4 hari utuh, 3 hari Jakarta, 3 hari Surabaya, 3 hari Palembang, 3 hari terus boleh menjamak dan mengko. Yang ketiga, jika tinggal di satu tempat tapi tidak menentukan berapa hari akan tinggal, akan tetapi dia berniat kalau sudah selesai urusannya akan pergi. Mana? Yang urusannya bisa mungkin selesai sehari, mungkin 2 hari baru pulang, mungkin 3 hari, tatanya dia persulit sampai seminggu. Nah, jadi tidak jelas, ditanya oleh orang tuan rumah, kamu berapa hari tinggal di sini? Aduh, kalau sudah kelar urusan saya beres, akan pulang. Saya ini ada beberapa perjanjian, janji-janji bisnis segala macam gini-gini. Oke lah. Tapi di satu tempat, orang sering salah paham juga, ini dipikir tempat-tempat yang berbeda sampai 15 hari, 18 hari bukan. Apa? Ini kalau tempatnya satu, kemudian di tempat itu dia tidak menentukan waktunya. Cuma dia berkata kalau sudah kelar pulang, kalau sudah selesai urusan baru pulang. Enggak selesai-selesai, maka diperkenankan menjamak dan mengqasar sampai 18 hari, tulis. Beda ya ini dengan yang pertama? Jelas? Yang pertama niat berapa hari? Sudah menentukan waktunya. Anggap saja niatnya, saya niat tinggal di sebuah tempat 10 hari, boleh mengqasar? Saya niat tinggal di sebuah tempat 10 hari? Tidak boleh, harus yakin. 10 hari itu lebih banyak 4 atau 10 hari? Kok bingung hitungnya? Ditanya kok masih bingung? Atau ngantuk karena itikaf? Baik, yang kedua? Yang kedua apa? Pindah-pindah, ya enggak? Yang ketiga, satu tempat tapi tidak ditentukan. Baik, tetapi tidak kelar-kelar, sampai hari ke-17 belum beres. Dia masih menja, 18 belum beres, masih menja, full 18, enggak boleh lah lagi, selagi masih tempat itu. Kalau pindah lagi boleh. Jelas? Baik. وَأَلَّا يَقْتَدِيَ بِمُتِمِّنْ, enggak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Pokoknya bukan kosor. Kemarin ada yang tanya, ada yang bertanya, anak santri, tanyanya dengan faham, Buya, kalau kan jamaah dengan sholat sunnah kan sah, ya enggak? Cuma enggak dapat pahala, betul? Ingat enggak? Jamaah dengan sholat sunnah sah, belum ya sholat jamaah, sudah belum? Jamaah sudah kita. Jamaah dengan sholat sunnah asalkan iramanya sama. Baik. Dia bertanya, saya mengkosor sholat ikut orang sholat ba'diyah. Ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. Nah ini, kalau sholat kosor berapa? Ba'diyah berapa? Nah, ini pertanyaan. Ini bisa tertipu, bisa mengatakan boleh karena sama-sama dua. Cuman ini yang menjawab barusan. Dia itu sholat kosor atau tidak? Dia sempurna atau tidak dia? Sempurna. Wong sholat ba'diyah masa ada kosor ba'diyah? Yang dikosorkan 4 rakaat saja. Enggak usah pusing. Berarti boleh enggak? Enggak sah kosornya. Paham enggak? Nah, ada lagi fardu. Sholat fardu tapi 2 rakaat. Subuh. Dia ketiduran tadi pagi. Nah, mengkodoknya waktu tuh duhur, lu mape kosor, yuk sama-sama, saya sekalian duhur, apa saya sholat subuh, Allah Akbar, subuh berapa rakaat? Dia boleh ikut mengkosor? Karena 2 rakaatnya subuh adalah mutim, sempur, paham atau tidak? Jelas, harus, maka kalau kita ikut orang yang sempurna, harus sempurna, biarpun kita hanya ngikuti paling belakang. Dia lagi tasyahud, mau assalamualaikum, kamu sambung sholat dengan dia. Dia mukim, kalau mukim apa? Sempurna, ya tak? Dia mukim sempurna. Dia belum assalamualaikum, kita ngikut, Allah gabar, baru duduk, assalamualaikum. Berapa sholat kita nanti? Boleh mengkosor? Boleh mengkosor? Hah? Tidak boleh, karena kita sudah ngikuti orang yang sempurna, jangan bingung. Karena sempurna dia sholatnya, hanya kita dapatnya belakang saja. Tapi dia kita tahu dia kecuali kita tahu dia mengkosor. Kita ngikuti kok, biarpun kita ngikut bagian belakangnya. Kita tahu, oh dia sama kita. Bahkan sudah ngomong tadi, kosor lo ya? Ya, dia sholat duluan. Kita masbuk, boleh kita mengkosor? Boleh. Tapi yang punya masjid dia, mau setiap hari di situ, kosor atau tidak dia? Tidak mungkin kosor. Nah, tahu-tahu sudah at-tahiyat akhir. Kita ikut di belakangnya. Sudah terlanjur Allah gambar, kita sudah niat kok kosor. Baru sadar, duh. Ini Pak Ahmad yang punya masjid, kirain teman saya. Bagaimana sholat kita? Dijadikan karena kita sudah terlanjur bergabung dengan orang yang mutim, sempurna sholatnya. Wa alla yaqtadi bimutimmin wa alla yaqtadi bimutimmin fi juz'in min sholati, bagian dari salat termasuk salamnya saja enggak boleh. Baik, selesai. Selesai. Babnya berakhir. Saya pengin cepat-cepat agak khatam lah. Tinggal berapa hari ini? Baik, sekarang bab sholatul jum'ati. Bab sholat Jum'ah. Bismillah. Surutul Jum'ati sittatun. Di dalam Jum'at itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, syarat sah. Ada 3. Syarat wajib, syarat sah, syarat i'tidad. Dibedakan. Jadi ada syarat sah, syarat wajib. Untuk membedakan begini lo ya. Ada orang sah tapi belum wajib. Kita baca satu. antakuna kulluha fi waqti. Sekarang kita bicara tentang paling bagusnya hari deh. Sholat Jumat adalah afdol sayyidul ayam. Paling bagusnya hari adalah hari Jumat. Malamnya paling bagusnya malam. Tapi setelah hari Arafah. Kalau hari Arafahnya ketemu hari Jumat, maka ini enggak bisa dikalahkan. Jumat dengan hari Arafah lebih bagus hari Arafah. Paling bagusnya malam, paling bagusnya hari adalah hari Jum'ah, kecuali hari Arafah lebih bagus. Paling bagusnya adalah malam Jum'at, tapi yang bisa mengalahkan malam Jum'at hanya ada satu, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi dari semua malam yang paling bagus tadi, dikalahkan dengan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga paling malam yang paling bagus mutlak adalah malam atau hari kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ada syarat sah ya antakuna kullu fi waqtil dhuhri, agar Jumatan itu sah semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Enggak boleh sebagainya keluar dari zuhur. Keluar dari waktu zuhur enggak boleh. Semuanya. Misalnya ada yang keluar bagian daripada sholat Jumat yang keluar dari waktu duhur, enggak sah. Jadi mulai dari awal khutbah sudah masuk waktu, ada khutbahnya rukun yang satu alhamdulillah rukun khutbah belum masuk duhur, berarti rukunnya belum sempurna. Jadi alhamdulillah rukun khutbahnya sudah masuk waktu duhur, assalamualaikumnya juga masih dalam waktu duhur. Paham enggak? Jelas? Kalau imam khatib sudah bisa alhamdulillah khutbah yang pertama, belum masuk duhur. Biarpun setelah itu masuk waktu duhur, enggak sah. Kenapa? Semuanya tidak berada di dalam waktu duhur. Baik. Makanya antakuna kulluha fi waqti duhurin. Semuanya di waktu duhur. Enggak sah di luar waktu duhur. Wa antuqama fi hittatil balati. Hendaknya diadakan Jumat itu, hittatil balad itu, di wilayah pemukiman satu kampung, bangunan pemukiman, wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman memang wilayah itu dipakai untuk tinggal orang. Biarpun tempatnya kosong, kalau lapangan di desa itu masih pemukiman. Tapi tiba-tiba di padang pasir, siapa yang mukim di sana? Enggak ada. Atau enggak kebayang sih di negeri yang berantai begini, yang kebayang di negeri Arab sana. Negeri Arab itu kadang-kadang padang pasir, nanti ada gerumbul-gerumbul hijau, itu perkampungan. Perkampungan. Nah, nanti ada keluar, kalau melakukan sholat Jumat di luar itu enggak boleh. Keluar perkampungan tadi, balad. Ingat aturan balad tadi? Al-balad, cuma dalam Jumat ada sedikit perbedaan ya, yang namanya yang ada kepolisiannya satu. Itu bisa jadi desa sudah masuk nanti pada akhirnya. Kalau memang negaranya adalah negara maju seperti kota-kota yang ada di Singapura, di Jeddah, di ini kadang-kadang enggak pakai kampung gede begitu. Jadi satu kota ada hayi. Kampung ini, kampung ini, kampung ini itu sudah dianggap sah. Maksudnya sudah dalam bab salat jamak tadi sudah bisa keluar dari kampungnya sudah ada. senyamanya berbeda, ada tandanya, itu sudah cukup. Dipisah oleh jalan sudah cukup. Nah kalau kita misalnya di sebuah perkampungan, perkampungan yang begini, dilingkari oleh kebun-kebun dan sebagainya, keluar ngerjakan sholat Jumat di luar itu gak boleh. Harus di wilayah yang orang tinggal di situ. Apakah di masjid atau lapangan? Ingat catatan, di dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat tidak harus di dalam masjid. Sengaja saya tekankan begitu supaya tidak ragu-ragu kalian bisa hafal. Kecuali mazhab lain, atau Abu Hanifah, banyak aturannya. Ya. Tidak harus di dalam masjid, tapi harus sholat Jumat diadakan di mana? Di dalam lingkungan perkampungan tersebut. Baik, kemudian antusolla jama'atan, dilakukan dengan berjamaah. Catatan kecil, di rokaat pertama saja, di rokaat pertama saja, syaratnya berjamaah di rokaat yang pertama. Ya, misalnya habis rokaat yang pertama, rokaat pertama itu berakhir kapan sih? Dianggap sempurna rokaat yang pertama itu kapan? Setelah sujud yang kedua, kan begitu, baru rokaat baru sujud berdiri, imamnya batal. Loh, batal saya. Enggak ada khalifahnya lagi, enggak ada yang ngerti istikhlaf. Akhirnya sholat sendiri, sah atau tidak? Sah, karena apa? Pertamanya sudah berjamaah. Baik. Nanti ada catatan kecil. Kapan seorang yang makmum masbuk mendapatkan Jumat? Seorang makmum masbuk akan dianggap mendapatkan Jumat dan sah sholat Jumatnya jika sempat menemui rukuknya imam yang kedua. Sempat bareng dengan rukuknya imam yang kedua. Ya. Jadi imam rukuk di rakaat yang kedua salat Jumat, lah kok kamu datang? Kamu sempat Allahu Akbar ngejar rukuknya imam. Maka di saat seperti itu kamu dapat sholat Jum'ah, bisa melanjutkan Jum'at. Berarti tinggal nambah berapa nanti? Satu. Tapi kalau imam sudah selesai dari ruku, kamu baru ngejar Allahu Akbar, kamu sholat dapat jama'ah, tapi tidak dapat Jum'at. Maka kamu menyempurnakan berapa? Empat. Maka ada teka-teki. Ada niat enggak pakai sholat, tapi sholat enggak pakai niat. Niat enggak pakai sholat, tapi ada sholat enggak pakai niat. Jadi waktu kamu bergabung dengan imam, niatnya sholat Jumat. Tapi ternyata enggak ada sholat Jumatnya. Harus sholat apa? Duhur. Kamu sholat duhur enggak pakai niat? Duhur, niatmu Jumat. Paham ya? Karena tidak menemui apa tadi? Rukuk. Paham tak? Jelas? Wa ayyakunu arba'in. Ini pendapat syafi'i madhab kita yang dikukuhkan. Ini semua syarat sahnya Jumat. Ya, syarat sahnya Jumat. Kita tidak bicara tentang syarat wajib dulu, syarat sahnya Jumat. Agar Jumat sah maksudnya. Agar Jumat sah. Ayakunu arba'ina, hendaknya yang melakukan sholat itu 40 orang. Lah, dari 40 orang ini ada syaratnya, syarat iktidat yang Buya sebut, syarat yang ketiga. Syarat iktidat, syarat dianggap, iktidat itu dianggap. Syarat dianggap menjadi orang 40, siapa sih 40 orang ini? Ada empat langsung disebutkan oleh muallif. Al-ahrar, merdeka. Dukuran, laki-laki. Balighin, balek. Mustautinin, tinggal di tempat tersebut dan tidak akan pergi kemana-mana. Ya, itu namanya syarat i'tidad. Beda ya dengan syarat sah tadi ya. Syaratul i'tidad. Bagaimana dianggap bilangan 40 itu? Siapa yang dianggap? Perempuan tidak dianggap. Anak kecil tidak dianggap. Musafir tidak dianggap. Ahrar, orang merdeka. Sudah tidak dibahas, tidak ada budak hari ini. Kecuali budak Melayu, budak Malaysia, sama budak. Budak Sumatera, budak Pontianak sana. Itu tidak, nah, itu budak bahasa, itu secara bahasa. Budak yang sesungguhnya adalah yang diperjualbelikan. Ahrar. Dzukur, laki-laki. Perempuan tidak masuk dalam hitungan di sini. Balighin, yang ketiga adalah syarat i'tidad dipisah ya, balek orangnya. Mustautinin, penghuni kampung. Artinya mustautin adalah, catatan, mustautin adalah orang yang tinggal di sebuah tempat yang tidak akan pergi kemanapun, baik di musim panas, musim dingin. Gak ada di Indonesia musim panas, musim dingin. Ini kan istilah Arab sana. Kalaupun pergi, sejauh manapun dia pergi, akan kembali ke tempat tersebut. Pertanyaannya, kalian santri, hey, yang dari Palembang, yang dari Pontianak, yang dari Sumatera, dari Malaysia, coba. Kalian tinggal di sini itu apa? Mustautin atau mukim? Nah, mukim itu siapapun yang ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari berapa? Mbak tadi, kalau setahun mukim bukan? Banyakan mana? 4 hari sama 1 tahun? 4 sama 1? 4. Ada yang 4 itu ngantuk dia. 4 hari sama 1 tahun banyakan 4. Ngantuk pol dia. Alhamdulillah, terima kasih, jadi gak ngantuk yang lainnya gara-gara kamu. Yang ngantuk ngobati yang ada satu orang jual sapi, dibeli berapa sapimu? Dibeli 900 ribu, gak mau. Harus saya jual jutaan katanya. 900 ribu gak mau. Ya sudah, kalau begitu ada orang beli, saya beli setengah juta, boleh? Oh boleh, boleh, karena setengah juta. Nah, ini maksudnya tadi. Setengah juta mau, 900 ribu gak mau. Kenapa? Harus juta. Jadi satu tahun lebih sedikit dari 4 hari. Siapa sih orangnya? Siapa? Jangan dikasih tahu, kasihan dia. Baik. Baik, kalau satu tahun kamu tinggal di sini satu tahun, siap liburan baru pulang. Kalian mukim atau tidak? Mukim, tapi tidak mustautin, karena kalian akan pulang ke orang tuamu sendiri-sendiri. Jadi kalian tidak dihitung sebagai bilangan i'tidad fil jum'ati. Maka yang ada di sini harus 40 orang Cirebon. Alhamdulillah santri Cirebon banyak kan? Aman. Kalau tidak ada santri Cirebon, sholatmu enggak sah. Menurut pendapat yang dikukuhkan asoh. Paham? Ini terhibur seluruh dunia ini gara-gara kamu. Ini mesti. Karena dipantau dari Amerika dengar ini, dari Australia dengar ini, wah. Ada anak al-bahjah hebat betul tuh. Baik. Selas. Nah, ada catatan kecil. Kayaknya bisa terjadi besok ini. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib. Ya, nggak ada perbedaan dalam mazhab kita, kecuali mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayo, nak. Biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk mazhab. Adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i, keluar ngambil mazhab lain, pulang ke Indonesia, bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah. Cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Maka biasanya dipertanyakan ini, kalian bakal ada kalau jadi, kalian sudah menjadi ustaz, nanti ditanya, apakah wajib Jumat? Hari ini hari Jumat, hari rayanya. Apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib Jumat. Baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, orang yang hidupnya di lembah-lembah. Ini gambarannya kalau di Arab dulu. Jadi kalau mau ke kota, sholat ke Masjid Nabawi ini lewati lembah-lembah. Terus sholat hari raya, ya. Kalau pulang nanti balik lagi susah, dimaafkan bagi mereka. Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib karena tempatnya jauh. Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau di sini, wah langsung pakai gaya ini anak santri ini, yang tinggal hanya 300 orang. Satunya apa? Anak Cirebon sudah enggak ada. Padahal di samping ada masjid nanti. Nah, ini sampingnya sama masjid nanti dibahas ini. Gimana Bu ya, ini sedang ada masjid, sini ada lagi. Kok kampung zaman dulu barangkali, luasnya kampung. Sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget. Luasnya kampung. Sampai susah bagi yang di ujung untuk datang. Maka boleh membuat di kampung tersebut dua masjid. Satu. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, tidak luar dari mazhab Syafi'i, masjid tersebut tidak cukup untuk, masjid tidak menampung jamaah, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Masjid tidak menampung jamaah. Lah, menampung jamaah ini ada catatan. Imam Al-Qulyubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa tidak cukup oleh siapa? Yang pertama, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Siapa mereka? Mustautinin, akhrar, dukur, balik. Ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, ini disebut semua dalam mazhab kita. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Ente ke bawah enggak kira-kira di sini? Santri? Wajib Jumat enggak kalian? Wajib. Nah, untuk santri-santrinya enggak cukup. Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh enggak? Penuh atau tidak? Kepanasan. Boleh buat lagi. Yang kedua, tidak cukup oleh yang wajib. Yang ketiga, ada empat di sini. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Perempuan masuk enggak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jumatannya? Kalau mau Jumatan sah perempuan, boleh kan? Boleh. Anak kecil? Yang belum balik? Belum balik. Boleh kan? Perempuan, budak-budak, musafir, sah enggak Jumatannya? Baik, tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Nah, ini dari ketiga ini aja sudah ada kelonggaran. Begitu mudahnya mengatakan sah, akhirnya pada akhirnya mazhab Syafi'i juga mendekat ke mazhab lain. Nah, kalau masjid besar yang ada di mana terbesar di sini, Kalau suruh berkumpul di situ orang yang sah Jumatannya cukup enggak kira-kira? Ya enggak cukup. Yang sah berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan. Yang keempat, tidak cukup ada orang yang sholat, orang ahli sholat, berarti orang Islam, suruh kumpul di situ, sak kampung, enggak cukup. Ini empat ini disebutkan dalam madhab Syafi'i. Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi, maka banyak masjid yang tidak sah. Karena kalau hanya untuk orang yang memenuhi syarat i'tidad, syarat dianggap tadi, tidak banyak orangnya. Mungkin masjid sana kosong-kosong. Tapi kalau sudah yang kedua, orang yang wajib saja sudah mulai banyak, musafirin masuk di dalamnya. Sah, mukimin masuk di mukimin musafirin, musafirin derajat mukimin. Ketiga adalah orang yang sah. Nah, kalau yang ketiga ini menjadikan lega. Oh, jadi di Sendang sana ada masjid, di samping Sendang ada masjid lagi juga sah. Kenapa? Kalau warga Sendang yang sah sholatnya Jumat untuk kumpul satu masjid enggak bakal cukup. Apalagi yang terempat. Yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat suruh kumpul di masjid itu kalau tidak cukup baru kita boleh membuat masjid yang baik. Tapi ingat pendapat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah dalam kasus tertentu. Artinya jangan langsung ke situ. Upayakan kita mengutamakan satu masjid. Kalau ternyata ada tuntutan boleh dua. Yang penting jangan berantem. Ukhuwah harus dijalin. Caranya gimana? Ya tuker-tukeran deh. Kadang-kadang dihalau, kamu jangan masjid sana, enggak boleh, masjid sini enggak boleh. Wah, ini berantem gara-gara. Karena pengen jadi kiai. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Adapun masalah khutbah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Menambahkan kecintaan kita kepada orang tua dan guru-guru. Menjauhkan dari prasangka buruk. Memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq walidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada. Demikianlah kajian Zawiyah 2 kita pada kesempatan kali ini. Dan kami sebagai pembawa acara, mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.